Sampai mana ini, Pak? Dari awal, dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah illazi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk kembali mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ke ayat 102 surat An-Nisa juz keempat yang masih berbicara tentang permasalahan salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, yaitu sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang salat bersertamu sujud dan telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum salat, lalu salatlah mereka denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena memang sakit. Dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini berbicara tentang bagaimana seorang muslim diperintahkan untuk tetap melaksanakan salat walau bagaimanapun keadaan dan kondisinya. Tetap harus melaksanakan salat, dan itu adalah satu hal yang harus yang cukup penting yang harus kita pahami bersama. Hal lain lagi adalah bahwa di dalam ayat ini juga diterangkan bagaimana seorang muslim itu tetap bersiap siaga di dalam menghadapi musuhnya. Walaupun di dalam salat dia tetap diperintahkan untuk menyandang senjata untuk menjaga diri dari berbagai kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Nah, yang menarik adalah bahwa di dalam ayat ini kita diberikan satu petunjuk bagaimana kita melaksanakan salat dalam keadaan perang. Ya. Dan ini terjadi pada masa Rasulullah SAW, dan ayat ini ditujukan kepada Rasulullah beserta sahabat yang saat itu sedang dalam keadaan sibuk karena memerangi orang-orang kafir Quraisy. Oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasul diperintahkan untuk tetap menjadi imam di dalam salatnya dan melaksanakan salat berjemaah. Ada dua cara di dalam pelaksanaan salat berjemaah ketika seseorang berada di medan peperangan. Yang pertama sekali adalah, kalau di dalam ayat ini dijelaskan, Rasul beserta sebagian sahabat melaksanakan salat. Kemudian satu rakaat setelah selesai daripada sujud, kemudian bangkit, maka jemaah yang berada di belakang Rasul kemudian mundur ke belakang, dan sebahagian pasukan muslim yang belum melaksanakan salat kemudian mengambil tempat di belakang Rasulullah SAW. Jadi di sini mereka mendapatkan kemuliaan untuk tetap salat bersama Rasulullah SAW. yang pertama mendapatkan takbiratul ihram bersama Rasul, dan yang kelompok kedua mendapatkan salam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan yang tadi mundur ke belakang? Yang mundur ke belakang menunggu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ini cara pertama. Kemudian baru kemudian mereka melaksanakan salat rakaat kedua, yaitu yang qasar yang kedua. Ya, sampai salam baru kemudian yang kelompok kedua yang barusan masuk dan mereka menyempurnakan salatnya. Ini yang pertama kata Syekh Mutawalli Syarawi. Kemudian cara yang kedua adalah ketika pasukan pertama mundur dan digantikan oleh pasukan yang lain yang belum salat, maka mereka menunggu Rasulullah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut kembali kepada cara yang kedua adalah cara ketika kedua selesai satu rakaat masuk rakaat kedua, kemudian kelompok yang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan rakaat kedua dilakukan rakaat per rakaat. Iya, dilakukan rakaat per rakaat dan kemudian akhirnya dilanjutkan oleh yang kedua. Jadi itulah dua cara di mana para sahabat menunaikan salat dalam kondisi perang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada intinya adalah bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk tetap ingat melaksanakan salat dan berusaha untuk tetap salat bagaimanapun keadaan dan kondisi kita. Begitu penting salat ini sehingga tidak heran kalau Rasulullah mengatakan as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama, dan yang membedakan antara seorang muslim dengan kafir adalah pada saat dia melaksanakan salat. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya. Di sini juga Ustaz, ketika ayat ini diturunkan antara waktu zuhur dan asar, yang disampaikan oleh Jibril tentunya, dan cerita tersebut ini adalah sebab keislaman Khalid radhiyallahu anhu. Iya. Artinya dia itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang waktu zuhur, dan dia melihat bahwasanya salat itu lebih dia sukai daripada umatnya itu ataupun dari dirinya sendiri. Artinya memang melakukan salat ini betul-betul atas dasar keinginan melebihi kecintaan dari dirinya atau dari cinta keluarganya. Iya. Mestinya kita melakukan sholat seperti itu. Jadi hikmah yang perlu kita ambil dalam sholat khauf ini artinya seperti yang disebutkan tadi bahwasanya kita tidak boleh meninggalkan sholat walaupun kita mempunyai uzur, entah itu dalam perjalanan yang sudah kita sebutkan tadi ataupun dalam kita berjihad atau memerangi musuh. Atau apalagi tidak ada apa-apanya. Iya. Nah, ini lebih parah lagi nih. Ini penyakit sekarang. Penyakit sekarang ini artinya dia meninggalkan sholat itu tanpa ada sebab apapun, mengulur-ngulurkan waktu. Dan di sini juga hikmahnya kita tidak boleh mengulur-ngulurkan waktu dalam sholat. Jadi bila datang waktu sholat itu mesti kita harus sholat pada waktunya. Itulah yang dimaukan dalam surat An-Nisa ayat 102 tersebut. Artinya kalau kita ingin sholat gitu, kita harus awal waktunya. Dan hikmahnya di dalam ayat tersebut, ayat ini 102 dari surat An-Nisa, bahwasanya para sahabat dulu sangat menginginkan keutamaan sholat berjamaah, apalagi diimami oleh Rasulullah SAW. Tapi ada pendapat Ustaz sekarang Ustaz mengatakan tak ada lagi sholat khauf ini sekarang ini katanya. Karena Rasulullah sudah tidak ada lagi katanya. Macam mana menurut Ustaz itu? Iya. Kalau orang mengatakan seperti itu. Iya, kalau menurut saya sebenarnya berdasarkan ayat ini memang asal mula diturunkan ini adalah berkenaan dengan kondisi pada masa Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti bahwa salat ini hanya ada pada masa Rasulullah saja. Tidak. Kondisi di mana salat ini diperbolehkan, salat khauf ini, tata cara salat khauf ini itu akan tetap berlaku pada saat kondisi-kondisi itu ditemukan pada masa-masa selanjutnya. Jadi sebenarnya bukan karena Rasulullah maka ayat ini turunkan, tidak. Akan tetapi ayat ini turunkan untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya agama itu bukan hanya untuk Rasul, akan tetapi agama itu untuk umat Islam. Itu yang paling penting untuk diketahui. Kalau itu diberlakukan pada Rasul, maka itu juga diberlakukan kepada umat Islam. Tapi Ustaz Fajrul, ada yang menarik sebenarnya di sini. Ketika ayat ini memberikan satu keterangan di mana salat itu menjadi satu hal yang sangat penting. Tapi Ustaz Fajrul, kalau kita perhatikan saat sekarang ini, orang tidak peduli lagi dengan salat. Meninggalkan salat itu tidak ada rasa khawatir pada dirinya, tidak ada rasa berat pada dirinya. Ini kira-kira apa permasalahannya Ustaz Fajrul? Kenapa berani-beraninya orang sekarang ini meninggalkan salat? Sedangkan para sahabat dulu, kita tahu mereka itu sangat takut sekali untuk meninggalkan salat. Bahkan hampir-hampir mereka itu tidak pernah meninggalkan salat sama sekali. Memang sebetulnya sudah ada jawabannya dari ayat yang saya bacakan tadi, Ustaz. Iya, apa itu? Artinya yaitu nanti akan kita jumpakan dalam surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi dikhususkan memang salat ini memang untuk diperuntukkan orang-orang yang beriman. Jadi kalau tidak yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini susah. Susah artinya melaksanakan hal tersebut, menjadikan hal yang tidak ada beban di dalam dirinya, tidak ada amanah di dalam dirinya. Padahal sebabnya orang masuk Islam itu karena melihat orang Islam itu sangat rinci sekali, apalagi di dalam sholat. Ketika perang saja kita tidak boleh meninggalkan sholat. Artinya memang sangat penting sekali. Sehingga orang-orang para sahabat dulu sangat mencintai, lebih mencintai dirinya dan mencintai daripada mencintai anak-anaknya. Jadi memang sholat itu memang suatu hal yang sangat mereka senangi. Begitu. Jadi kalau kita hubungkan, kayak hubung kaitkan antara kebiasaan sahabat dengan kondisi saat sekarang ini, masyarakat yang meninggalkan salat tanpa ada uzur saat sekarang itu menandakan bahwasanya keimanan mereka itu sudah sangat-sangat menipis, Ustaz, ya. Iya, sangat-sangat menipis. Akhirnya nanti yang kita takutkan adalah ketika mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling pertama sekali dipertanyakan itu adalah tentang keimanan mereka itu, ya kan? Iya. Mereka mengaku beriman tapi sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Makanya awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamati as-shalah. Yang paling pertama sekali dihisab itu adalah salat. Salat. Artinya salat itu adalah keimanan. Kalau salat lulus maka dia sudah dianggap beriman. Tapi kalau salatnya enggak lulus maka dia dianggap tidak beriman. Itu mungkin penjelasan dari keterangan hadis itu. Dan bahkan menurut dalam satu cerita, Ustaz, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat khauf itu sampai 24 kali. Masya Rasulullah Allah melakukan salat dalam itu. Dan dalam riwayat lain mengatakan terdapat di dalam 10 tempat. Iya, begitu. Tidak dalam satu tempat dalam peperangan. Jadi ada 10 tempat dalam peperangan itu paling dan tidak, minimal 10 peperangan. 10 peperangan paling minimal. 10 peperangan. Iya. Bahkan pernah di dalam suatu riwayat diceritakan bahwa karena perang saat itu berkecamuk dengan dahsyatnya sehingga akhirnya Rasulullah dan sahabat tidak bisa melaksanakan salat asar sehingga masuk waktu maghrib, sampai-sampai Rasul waktu itu melaknat orang-orang kafir dengan ucapannya, ya Allah hancurkanlah mereka, bakar rumah-rumah mereka karena mereka sudah menyibukkan kami dengan perang ini sehingga kami tidak sempat melaksanakan salat. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kajian kita tentang permasalahan salat ini adalah satu kajian yang sangat penting. Sangat penting kenapa? Karena memang ini adalah inti daripada agama. Dan ternyata bahwa di dalam keterangan ayat 101 dan 102 sudah cukup sangat jelas diterangkan di mana salat itu adalah merupakan satu hal yang wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan apapun dan bagaimanapun keadaan dan kondisi kita. Mungkin inilah satu hal yang patut kita renungkan dengan sedalam-dalamnya berkenaan dengan bulan puasa yang akan kita hadapi sebentar lagi. Maka mari kita tingkatkan kualitas salat kita, mari kita tingkatkan kualitas puasa kita sehingga kita dapat menjadikan diri kita menjadi orang mukmin yang beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Sampai di sini kajian kita pada kesempatan kali ini. Kami dari tim Safil Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.